Judulnya Madiun Ngawi. PP. PP. Tasri. Yumonata. Sinten sing boten ngertos. Mas Geri. Mas Ode. Terminal Madiun Ngawi. Gondolanku ora bakalan aku ngelalekake. Biyen jaman semono aku tau duwe pacar anake wong omae Madiun. Coba wangsulana Terminal Madiun Ngawi. Semono pean janji karo aku. janjimu koyok calon. Oke. Ora seneng aku males. Oh iya. Janji-janji tok. Sampe ceritane nek aku kangen karo sampean. Jarene kangen aku janji arep marani sampean. Yen opane. Ayo coba. Spesial buat Mas Ari ya. Halo Ri. Puas. Ojo mundak Ri.